Allah bin Mubarak rahimahullah, kakinya bisul, lututnya bisul, 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Setiap kali mau kering, basah lagi, luka lagi. Maka dia datang kepada Hasan Basri mengatakan, Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, saya kena begini, apa saran anda? Kata Abdullah bin Mubarak, saya sarankan kau cari tempat muslimin yang membutuhkan air, maka sedekahlah air biar dipakai orang banyak. Maka dia pun datang ke satu kampung, dia gali sumur, lalu dipakai orang-orang, subhanallah sembuh penyakitnya. Dan banyak sekali contoh-contoh. Ada satu orang Saudi kemarin kena divonis kanker, dan dokter di Amerika, dia pergi ke Amerika, dokter yang paling bagus menurut penelitian atau menurut informasi daripada dokter-dokter dunia, itu dokter terbaik. Dia datang ke sana, dokter memvonis ini nggak ada lagi cara, ini pasti meninggal. Jadi kankernya sudah sangat ganas, stadium kesekian gitu. Tapi dia bilang, kami akan coba maksimal. Maka dia pun bilang, dokter-dokter, saya mau pulang ke Saudi dulu, saya ingin izin sama keluarga-keluarga saya ingin mengatur semua usaha, kebetulan dia orang kaya, saya ingin mengatur usaha-usaha saya supaya diurus oleh ahli waris segala macam. Dia sudah yakin dia akan meninggal dunia. Dia cerita, dia bilang, kemudian saya pergi ke Amerika, saya bawa harta saya yang cukup untuk biaya operasi dengan juga uang saku saya. Begitu menuju ke bandara, di pinggir jalan ada satu ibu tua sekali, bajunya kotor, lagi minta duit. Lalu dia bilang, saya sudah di akhir hidup saya berikan ini karena Allah SWT supaya jadi amal jariah buat saya, mudah-mudahan juga Allah bisa sembuhkan penyakit saya. Dia berharap begitu, dikasihlah sekian ribu real, kalau saya nasal dalam kisah dikasih 3.000 real ke ibu itu, sekitar mungkin di atas 10 juta, 15 jutaan dikasihlah uang itu. Begitu dikasih uang, dia pergi. Subhanallah, dia bilang, begitu tiba kembali di negara itu, di Amerika, dokter-dokternya pada mengatakan, apakah anda mempermainkan kami? Anda bilang mau pulang ke negara anda, tapi anda rupanya pergi berobat kepada orang lain. Kata dia, tidak, saya nggak pernah berobat. Dia bilang, pasti anda berobat. Kenapa kok bisa penyakit ini? Menurut kami belum, tidak ada obatnya. Kenapa anda bisa sembuh? Kata dokter-dokternya. Dokter-dokternya orang ateis, tidak punya Tuhan. Dia bilang, tidak, saya tidak pernah lakukan itu. Maka dia pun menyadari kalau sedekah tadi yang dia kasih itu menjadi penyebab sembuh kankernya yang sudah mustahil di mata dokter. Kan sekian banyak hal. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar, radhiyallahu majma'in, kalau merasa ada urusan belum selesai, maka mereka sengaja keluar mencari orang miskin bersedekah.